Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan taftahu lana biha futuhal arifin wa tufaqihuna biha fiddin wa ala alihi wa sahbihi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin, para pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah malam hari ini kita dapat bergabung kembali di Majlis Ar-Raudhah dalam keadaan sehat walafiah. Nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi saya sempat teringat doa yang disusun oleh Al-Habib Ali bin Muhammad bin Hussein Al-Habsyi yang biasa kita baca seusai majlis. Allahumma ja'al fi ta'atika farahi wa sururi. Beliau mengawali doanya dengan kalimat, ya Allah, jadikanlah dalam ketaatan kepadamu farahi wa sururi, farahku dan sururku. Jadi bahagiaku, senangku hanya dalam taat kepadamu. Memang kalau dipikir-pikir, orang yang sudah bisa merasakan nikmatnya mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak ada yang bisa membuat dia bahagia kecuali dalam pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh, pemain sepak bola itu yang paling buat dia enak ya hal-hal yang berhubungan dengan sepak bola. Dia cinta pada klubnya, dia main di klubnya, apapun yang berkaitan dengan klubnya dan sepak bola itu yang buat dia senang. Sehingga kalau dia jalan bersama orang yang sama-sama penggemar bola, itu membuat dia senang. Kalau jalan sama penggemar bulu tangkis, gak cocok ini. Diajak ngomong bulu tangkis itu gak nyambung, dia gak merasa nyaman. Tapi begitu diajak ngomong bola, senangnya luar biasa. Nah, orang yang udah jatuh cinta sama sepak bola, jogging pemanasan, gembrobios, bercucuran keringat, buat dia menyenangkan. Ya, lari cepat, giring bola, jatuh tersungkur, gelundung, itu buat dia menyenangkan. Ada yang nonton, gak ada yang nonton, buat dia menyenangkan. Kenapa? Dia sudah bisa merasakan nikmatnya bermain sepak bola. Nah, orang yang udah bisa merasakan nikmatnya bermain sepak bola, ditonton gak ditonton, seneng. Lalu bagaimana dengan orang yang bisa merasakan nikmatnya ibadah? Ya, bisa merasakan nikmatnya ibadah, nikmatnya sholat, nikmatnya zikir, nikmatnya cari ilmu. Maka dalam hidupnya dia ya cuman pengen itu, gak pengen yang lain. Udah, ya Allah, saya pengen senang, ya senang saya di taat saja, di ibadah. Saya pengen cuman itu, gak pengen yang lain. Karena beliau-beliau itu udah bisa merasakan, memang betul-betul ibadah itu enak kok. Sholat itu enak, zikir itu enak, baca Al-Quran itu enak. Makanya yang diinginkan cuma itu, bahagia dalam ta'at. Makanya dikatakan la rahata illa fi ta'ah, gak ada kenyamanan kecuali dalam ketaatan. Gak ada kenyamanan kecuali dalam ketaatan. Makanya manusia itu semakin meninggalkan ketaatan, hidupnya semakin gak nyaman. Walaupun secara zahir tampak nyaman gitu ya, sebetulnya dia tidak nyaman. Semakin orang itu taat, maka hidupnya semakin nyaman. Kebahagiaan semakin menyertai orang-orang yang taat. Nah, sudahkah kita bisa merasakan kalau ibadah itu senang? Ya, ibadah itu senang. Kalau belum, ya kita paksakan sampai kita betul-betul bisa menikmati ibadah. Cari ilmu senang, sholat senang, ada rasa senang gitu, farah. Ya, kemudian zikir senang, dan kita minta sama Allah, minta ya Allah, jadikan tadi Allahumma ja'al fi ta'atika farahi wa sururi. Termasuk di antaranya duduknya kita di majelis seperti ini. Bagaimana suatu saat nanti kesenangan kita hanya yang seperti ini. Jadi kalau udah duduk di majelis, duduk di pengajian itu bisa merasakan senang. Saya teringat Mbah Mubarid. Ya, Mbah Mubarid itu pulang dari majelis ketemu saya di gang dekat sini, dekat Majelis Ar-Raudhah ada gang di belakang sana, ketemu sama saya. Umur beliau kan Mbah Mubarid kurang lebih 80 tahun lebih ya. Saya nanya sama beliau, "Mbah, jenengan rawatan pengawasan saged mirangaken menapa mboten?" Karena Mbah Mubarid itu telinganya udah pendengarannya sangat minim. Usia tua dan memang agak minim pendengarannya. Bukan agak, memang sangat minim. Sampai dikasih alat bantu pendengaran. Saya kalau ngomong sama beliau tuh di telinganya dan sedikit teriak, "Bah," gitu ya. "Bah, jenengan Anda ini bisa mendengarkan enggak kalau di pengajian? Bisa denger enggak yang disampaikan di pengajian?" Jawabannya, "Yora, ya enggak denger." Ya, saya tidak bisa mendengarkan apa yang dikaji di pengajian. "Lah kok jenengan datang pengajian terus kenapa?" Jawabannya, "Saya itu kalau udah lihat kecap-kecapnya orang yang ngajar di pengajian, gerak bibirnya orang yang mengajar di pengajian itu, saya lihat itu udah buat hati saya senang." Itu buat hati saya senang. Lah kebanyakan dari kita kok jangankan lihat gerak bibirnya, bisa dengerken itu pun gak senang. Ngantuk iyo, turu iyo, gitu. Kok rarampung-rampung ya, kok gak selesai, selesai, kapan selesainya, gak bisa menikmati padahalmu mudeng. Lah ini yang gak denger apa-apa bisa menikmati, kalau yang gak, yang denger kok justru gak bisa menikmati. Berarti yang salah apanya? Yang salah hatinya. Ya, yang salah hatinya. Nah ini makanya di doa tutup majelis di doa, diajarkan di situ untuk dibaca terus, Allahumma ja'al fi ta'atika farahi wasururi. Orang yang udah bisa merasakan nikmatnya ibadah, sampai ada yang mengatakan, "Aku itu sholat, rasanya nikmatnya sholat itu minimal paling sedikit kenikmatan puncak aku berhubungan dengan istriku, ya kenikmatan yang seperti itu ku rasakan ketika aku sholat." Maksudnya bukan rasanya sama, bukan gitu ya. Artinya buat orang yang berhubungan dengan pasangannya itu ada kenikmatan yang luar biasa. Saya sholat tuh minimal paling sedikit merasakan kenikmatan yang seperti itu. Bukan yang begitu loh ya, lain ya. Cuman ada rasa yang seperti itu. Nah, sudahkah kita sholat ngerasakan yang begitu? Kok orang rampung-rampung, boyok kok pegel ya. Kaki kok ini apa tambah linu. Ini kalau sholat begitu rasanya ya. Sholat lama sedikit rasanya seperti itu. Ini orang-orang sholat betul-betul bisa merasakan. Semakin lama sholatnya semakin enak. Sehingga Al-Imam Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, kalau sholat terawih selama Ramadan, Habib Ali ini pengarang Maulid Simtudoror, beliau itu kalau terawih berjamaah, beliau dengan jamaahnya, satu kali terawih 20 rakaat 10 juz. 10 juz. Saya bayangkan itu yang imami bagaimana, terus makmumnya seperti apa ya. Itu imamnya sama makmumnya sama-sama senang. Imam dan makmumnya sama-sama menikmati. Kalau sekarang imamnya aja nyari susah, apalagi makmumnya. Imam yang sanggup baca 10 juz ya, menikmati itu susah, apalagi cari makmumnya. Ini sekilas apa namanya, pembuka majelis kita ini ya. Gak terasa ini kita sudah masuk hari ke-8, malam ke-9 ya. Malam 9 Ramadan, gak terasa Ramadannya sebentar lagi habis. Ini kita dapat apa ini? Ya kira-kira dapat apa? Saya berencana insya Allah Ramadan ini mulai malam hari ini, saya mau tulis buku insya Allah. Pengen ada kenang-kenangan Ramadan, ada yang saya dapat. Saya pengen nulis buku, nanti bukunya saya terbitkan pas halal bihalal majelis Ar-Raudhah. Bukunya judulnya belum tahu, isinya renungan-renungan saya. Renungan-renungan ilmiah ya, renungan-renungan ilmiah. Apa yang saya dapat ketika saya ceramah, ketika saya mengajar, ketika saya belajar, itu mau saya tulis hal-hal yang unik ya, hal-hal yang unik, yang menarik ya. Semoga manfaat dan semoga barokah ya. Semoga manfaat dan semoga barokah. Kita kembali membahas Nabi Sulaiman alaihissalam. Kemarin sampai ucapan Ratu Balqis ya, surat An-Naml ayat 29. Qalat ya ayyuhal mala'u inni ulqiya ilayya kitabun karim. Dia Balqis berkata, wahai para pembesar. Jadi ini menteri-menterinya, orang-orang terdekatnya dikumpulkan. Pemimpin yang baik itu begitu. Pemimpin yang baik itu kalau dia dapat sesuatu, ada suatu perkara ya, dan perkara ini untuk menyangkut hajat hidup orang banyak, meskipun kekuasaan di tangannya, jangan diputusi sendiri. Ya, makanya Rasul diperintahkan wasyawirhum fil amr, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusanmu. Kalau Nabi Muhammad SAW yang wahyu turun kepada beliau, dan beliau itu kalau ngomong wama yang tiku anil hawa, tidak pernah Rasul berbicara dari hawa nafsu, itu masih diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk bermusyawarah, ya, untuk bermusyawarah, apalagi dengan kita. Pemimpin yang baik, kalau ada urusan yang menyangkut hajat hidup orang banyak, meskipun tampuk kepemimpinan di tangannya, keputusan mutlak dia yang pegang. Kalau dia putuskan, tidak ada yang boleh menolak, semua akan taat. Hendaknya dia mengajak bicara orang-orang terdekat yang sama-sama ikut mengurusi perkara-perkara dalam pemerintahannya. Kalau itu sebuah kerajaan atau pemerintahan, kalau itu dalam sebuah organisasi, ya orang-orang terdekatnya diajak ngomong, meskipun keputusannya udah jelas apa yang harus dilakukan. Kenapa? Satu, siapa tahu nanti dari yang hadir dikasih ilham, ide. Ya dikasih ide, karena kita gak ngerti. Kadang ada orang itu yang sama Allah dikasih di benaknya gitu ya, coba kamu usulkan ini. Dari usulan orang tersebut kita bisa terbuka aja jalan. Kadang kan kita gak tahu solusinya apa gitu ya, di tangan kita, tapi Allah ngasih solusi lewat orang yang mungkin gak kita perhitungkan, gak dianggap, muncul solusi di situ. Jadi mungkin muncul ide-ide yang brilian dari orang lain. Yang kedua, manfaatnya, yang kita ajak bicara, kata orang Jawa, rumongso diwongke. Ya, dia seneng karena dianggap. Ya, dia dianggap sebagai apa ya, ada gitu. Dia seneng. Walaupun nanti dia enggak ngomong apa-apa, tapi sudah diajak ngomong itu senang. Nah, yang seperti ini sekarang sudah kurang mungkin dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita kurang ngajak ngomong orang terdekat, ambil keputusan sendiri, walaupun keputusan kita benar, terkadang itu pura-pura bodoh diperlukan. Dalam kehidupan bermasyarakat itu pura-pura bodoh diperlukan. Nanya sama orang bukan karena gak tahu, karena tahu nanya sama orang demi menghormati orang-orang tersebut. Nah, Balqis ini seorang ratu yang cerdas, ratu yang pinter, dan pimpinan ada di tangannya. Ketika dapat surat dari Nabi Sulaiman, bisa saja kan Balqis gak ambil pusing ya, udah saya ambil keputusan langsung saja, langsung saya perintahkan, ini ada surat, bunyinya begini, keputusan saya seperti ini, kan bisa Balqis seperti itu. Tapi apakah begitu yang dilakukan Balqis? Tidak. Ya, Balqis mengumpulkan, Ratu Balqis ini mengumpulkan anak buahnya yang terdekat, kemudian dikasih tahu, ini saya ada surat yang sangat mulia, dikasih tahu dulu, ini suratnya cakep nih loh. Ini yang ngirim, innahu min Sulaiman. Ya, surat ini dari Sulaiman. Dan suratnya cakep, coba dilihat nih bentuknya, tulisannya, nih covernya nih sangat bagus. Ini surat yang menarik Balqis, dan ditunjukkan bentuk zahirnya suratnya seperti ini. Innahu min Sulaiman, dan surat ini dari Sulaiman. Di sini menunjukkan Balqis udah kenal siapa itu Nabi Sulaiman. Jadi Nabi Sulaiman itu seorang nabi dan seorang raja yang kepemimpinannya tersohor di bumi di masa itu. Ya, bukan cuma dikenal di wilayahnya, tapi sampai ke negeri Saba. Siapa itu Nabi Sulaiman alaihi salam? Dia seorang nabi dan dia seorang raja yang luar biasa, mereka semua ngerti. Makanya ketika ada kalimat innahu min Sulaiman wa innahu, dan sesungguhnya isi suratnya itu singkat, padat, dan to the point. Sebagaimana dikatakan dalam sebuah athar, khairul kalam maqal wadal. Dalam sebuah athar, ucapan para sahabat di situ disebutkan, khairul kalam maqal wadal. Sebaik-baik ucapan itu yang sedikit tapi syarat dengan petunjuk. Bukan kakek ngomong tapi kosong. Tong kosong berbunyi nyaring gitu, kalau pepatah bahasa Indonesia. Bukan seperti itu. Kalimatnya itu pendek, kalimatnya singkat, tapi syarat dengan petunjuk. Itu ciri ucapannya orang-orang soleh terdahulu. Ngomongnya pendek, syarat dengan makna. Kalau hadis Rasul SAW, kalimat yang seperti itu disebut jawami'ul kalim. Jawami'ul kalim. Nabi Muhammad SAW itu omongannya ringkas-ringkas, tapi penuh dengan hikmah, syarat dengan petunjuk. Satu dibahas, gak mungkin habis. Itu ciri ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Nabi Sulaiman ketika kirim surat juga enggak bertele-tele, enggak ngomong saya Sulaiman begini begini, saya melihat kamu itu kok menyembah matahari, kamu telah berbuat musyrik, kamu bla bla bla bla bla bla, enggak banyak ngomong. Ini ciri-ciri orang yang punya power, punya wibawa, kalau ngomong itu sedikit tapi langsung menohok. Sedikit tapi langsung menohok ke dalam hatinya orang yang diajak berbicara. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Surat itu diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Di sini menjadi salah satu dalil bahwasannya menulis ayat Al-Quran sebagai surat ya, surat untuk orang kafir itu boleh. Ini basmalah ini kan awal dari Al-Fatihah ya. Surat pertama dari surat ayat pertama dari surat Al-Fatihah, pembuka Al-Qur'an. Nah, dicantumkan oleh Nabi Sulaiman sebagai pembuka suratnya. Jadi surat yang awalnya ada ayat bismillahirrahmanirrahim diserahkan oleh orang kafir. Orang kafir kan sebetulnya najis. Megang ayat memegang Al-Qur'an tidak boleh, tapi dalam hal ini dia boleh karena bentuknya surat ya, bentuknya surat. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Juga terkandung pelajaran dalam sebuah atsar juga disebutkan kullu amrin dibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqta. Di riwayat yang lain fa huwa ajdam. Segala hal yang penting dalam urusan agama kalau tidak diawali dengan basmalah maka terputus. Maka terputus. Mau makan enggak baca bismillah, berkahnya enggak ada. Mau minum enggak baca bismillah, berkahnya enggak ada. Hubungan intim suami istri enggak baca bismillah, berkahnya enggak ada. Segala hal yang baik kalau enggak diawali bismillah, berkahnya itu akan hilang. Ya, bahkan ya, meskipun bukan wajib, maka itu penuh dengan kekurangan. Kalau wudunya mau bagus ya diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Nah, bismillah itu sendiri membawa keberkahan yang luar biasa. Dikatakan oleh para ulama semua ya, semua surat yang ada dalam Al-Qur'an 114 surat itu dirangkum dalam surat Al-Fatihah. Dan surat Al-Fatihah itu 7 ayat dirangkum dalam ayat yang pertama yaitu basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Basmalah itu sendiri jumlah hurufnya ada 19. Jumlah hurufnya ada 19. Siapa baca bismillahirrahmanirrahim, menurut para ulama satu huruf akan menjadi benteng dari siksa malaikat Zabaniyah. Malaikat Zabaniyah yang bertugas di neraka itu jumlahnya ada 19 malaikat, itu akan membentengi dirinya dari malaikat tersebut. Siapa yang baca bismillahirrahmanirrahim. Dan memang angka 19 itu sendiri di dalam Islam punya nilai yang penting ya, punya nilai yang penting. Nanti lain waktu kita bahas urusan angka-angka ini ya. Malam hari ini kita gak akan bahas angka-angka. Nanti terlalu panjang dan melebar. Kita akan bahas keberkahan bismillahirrahmanirrahim dalam surat Nabi Sulaiman ini. Nabi Sulaiman tuliskan bismillahirrahmanirrahim. Di situ sekaligus mengajarkan. Saya awali ini dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bukan dengan namanya matahari. Ini Balqis ini kan nyembah matahari, jadi gak usah diterangkan, kamu jangan nyembah matahari, kamu enggak, cukup jelas dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ini yang nulis surat orang yang beriman kepada Allah. Dan di situ Nabi Sulaiman mengajarkan, walaupun suratnya itu tegas, awalnya rahmah dulu. Awalnya rahmah, Allah tuh Maha Pengasih, Allah tuh Maha Penyayang. Sehingga ada kesan di situ, saya enggak punya tujuan untuk menghancurkan dirimu, menghancurkan kaummu, tidak. Karena Tuhan saya Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadi ya saya harus penuh kasih sayang. Itu ada pesan yang tersirat di dalam suratnya Nabi Sulaiman tersebut alaihissalam. Alla ta'lu 'alayya wa'tuni muslimin. Janganlah engkau berlaku sombong terhadapku. Nabi Sulaiman seakan-akan mengatakan kamu tuh raja tapi ya bukan raja. Jadi kalau kamu mau merasa lebih hebat dari aku, gak bisa. Ya, belum ada apa-apanya. Ini kerajaanmu itu belum ada apa-apanya. Jangan menyombongkan diri kamu, jangan merasa hebat. Ini pesan yang penting buat kita juga. Kalimat ini kalau kita dengarkan Allah Ta'alu alayya, jangan menyombongkan diri kepadaku gitu ya. Kita ini kadang kan merasa punya sesuatu. Coba yang kita punya ini apa sudah yang paling tinggi tuh? Di atas langit masih ada langit. Di atas orang yang berilmu ada yang lebih alim. Di atas orang yang kuat, gagah, perkasa ada yang lebih gagah. Di atas orang yang kaya masih ada yang lebih kaya. Di atas pejabat ada yang lebih tinggi lagi jabatannya. Ternyata kita itu yang gak punya apa-apa. Ini nasihat sebetulnya. Hal yang terburuk dalam kehidupan ini sikap sombong. Hal yang terburuk. Tidak ada yang lebih buruk dari kesombongan. Paling buruk itu sombong. Kenapa dikatakan sombong paling buruk? Sudah terbukti dalam sejarah kehidupan manusia. Kakek kita Nabi Adam alaihissalam itu dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena beliau mendapatkan ilmu. Ketika Nabi Adam diajarkan nama-nama asma semua oleh Allah ta'ala, dikasih ilmu itu, disitulah Allah merintahkan seluruh malaikat termasuk iblis disitu diperintahkan untuk sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Tapi iblis tidak mau sujud. Sebagaimana yang kemarin kita sampaikannya, iblis tidak mau sujud. Makanya iblis dihukum. Dan iblis tidak mau sujud karena apa? Karena sombong. Dia merasa lebih hebat. Dia merasa lebih pandai. Dia merasa lebih banyak jasanya. Nah, kalau kita pengen jadi orang yang kuat, orang yang berhasil, maka ini sifat sombong harus dikikis dulu. Harus dikikis, enggak boleh ada sama sekali. Makanya ada rambu-rambu dari Rasulullah SAW, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin minal kibir. Itu jelas tuh hadisnya, itu rambu-rambu yang sangat sangat tegas dan berbahaya. La yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga. Ini kalau kalimatnya udah seperti itu mestinya kita kan mendengarkan dengan baik. Tidak akan masuk surga. Seperti kalau anak mau kuliah gitu ya. Tidak akan diterima di UNS. Tidak akan diterima di UMS. Tidak akan diterima di UGM. Tidak akan diterima di ITB. Tidak akan diterima di ITS. Tidak akan diterima di perguruan tinggi manapun. Seseorang yang. Nah kalau orang yang mau masuk perguruan tinggi kira-kira perhatian gak dengan kalimat itu? Perhatian kan? Tidak akan diterima. Mendaftar untuk mendapatkan SIM jika tidak akan diterima bekerja di sini jika orang yang mau bekerja pasti perhatian enggak? Pasti perhatian. Lah kita ini kira-kira pengen masuk surga enggak? Pasti pengen kan? Pengen. Lah Rasul bersabda, la yadkhulul jannata, tidak mungkin masuk surga, tidak akan masuk surga seseorang. Seharusnya kita perhatian betul, siapa ini orang ini yang enggak bisa masuk surga ini? Saya pengen masuk surga, berarti saya harus tahu nih apa yang menyebabkan orang enggak masuk surga. Rasul bersabda, "Man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin minal kibir." Siapa yang dalam hatinya ada sifat sombong sekecil apapun. Ada sifat sombong sekecil apapun tidak mungkin masuk surga. Berarti syarat mutlak mau masuk surga enggak boleh ada kesombongan. Nah, kalau masih punya sombong bagaimana? Ya udah, mampir dulu di neraka. Dibakar itu. Ya, dihilangkan kesombongannya baru dimasukkan ke dalam surga. Na'udzubillah min dzalik. Makanya orang-orang soleh dalam mendidik murid-muridnya yang dikikis kesombongan dulu sampai sombongnya itu habis, gak punya kesombongan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa dimanapun Anda berada, di sini Nabi Musa mengajarkan kepada Balqis, satu, imanlah kepada Allah, dua, Allah itu Maha Pengasih, ya, tiga, Allah itu Maha Penyayang, yang keempat, kamu jangan sombong. Ini kan Balqis kerajaannya luar biasa loh, arsyun azim, singgasananya bagusnya luar biasa, singgasananya besar. Nabi Sulaiman ingatkan, udah kamu jangan sombong, kamu punya apapun gitu ya, belum apa-apa, kamu jangan sombong. Waktuni muslimin, dan datanglah kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri. Ya, datanglah kepadaku sebagai orang yang berserah diri. Nyerahlah kamu kepadaku. Suruh tunduk kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Ini sikap seorang raja. Nabi Sulaiman sebagai seorang rasul dan seorang raja ngomong kepada Balqis, ya, ngomong kepada Balqis, jangan sampai ada pertempuran, udah kamu nyerah saja. Ya, diplomasi itu penting. Ya, diplomasi itu penting. Banyak hal itu bisa diselesaikan dengan bicara. Bisa diselesaikan dengan bicara. Dan coba kita lihat, ini Ratu Balqis itu masuk Islam, bahkan akhirnya menjadi permaisurinya Nabi Sulaiman alaihissalam karena apa itu? Karena sebuah surat. Ya, karena sebuah surat. Kemudian surat ini dibawa oleh siapa? Coba kita lihat hikmahnya. Surat ini yang bawa adalah seekor burung hudhud. Lah, burung hudhud kok dibawa surat? Bawa surat itu karena apa? Hud-hud ini yang menemukan, ya, yang menemukan Balqis, Ratu Balqis menyembah matahari. Nah, kemudian Hud-hud lapor kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Kalau kita tarik garis lurusnya, sejarah besar masuknya Balqis ke dalam agama Nabi Sulaiman, agama Islam, itu hanya karena berita yang dibawa seekor burung Hud-hud. Artinya hidayah itu datangnya lewat burung Hud-hud. Paham? Hidayah itu datangnya lewat burung Hud-hud. Makanya kita jangan pernah berkecil hati dan berprasangka buruk dengan diri kita sendiri. Siapa tahu kita ini menjadi pembawa hidayah yang besar. Nggak ngerti. Hud-hud itu jadi pembawa hidayah yang besar untuk seorang ratu yang luar biasa dan kerajaan yang nyembah matahari jadi nyembah Allah. Itu hanya karena seekor burung Hud-hud. Kalau Allah mau datangkan hidayah lewat siapapun, datang untuk hidayah. Makanya kita prasangka baik, semoga saya menjadi pembawa hidayah untuk Indonesia. Semoga saya menjadi pembawa hidayah untuk dunia. Enggak ada yang ngerti. Ya husnudzon, prasangka baik dan harus penuh dengan semangat. Jangan mengatakan siapalah aku ini. Mana mungkin aku bawa hidayah untuk masyarakatku. Lah untuk diriku sendiri aja aku belum. Ya, untuk rumahku aja belum. Jangan prasangka buruk, prasangka baik. Mungkin sekarang belum, suatu saat nanti siapa tahu. Ya, makanya ada orang-orang itu yang jadi wali dapat hidayahnya karena orang-orang biasa. Ya, dapat hidayahnya karena orang-orang biasa sampai dia jadi wali yang luar biasa. Lah ini yang menjadi perantara hidayah akan dapat pahalanya terus. Ini kalau Hud-hud kira-kira dapat pahalanya enggak itu ya? Ini Hud-hud yang menyebabkan masuknya Balqis ke dalam agama Islam. Ini hikmah ini bisa dicerna enggak ini? Nah, kalau kita, makanya belum saya lanjutkan, saya ngajak mikir balik dulu, ngajak mikir balik sebelum dilanjutkan. Nanti kan dilanjutkan, akhirnya Balqis masuk Islam gitu kan? Ya. Tapi yang menyebabkan masuk Islam ini pertama kali mbak berita siapa? Hud-hud. Yang bersemangat nyampaikan kekufurannya Balqis waktu itu siapa? Hud-hud. Kemudian yang diperintahkan ngirim surat siapa? Hud-hud. Kenapa bukan dikirimkan manusia? Kenapa bukan dikirimkan seekor seorang manusia atau seorang jin? Tapi yang dikirimkan adalah Hud-hud. Karena Hud-hud yang bawa berita, dia yang lebih berhak untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dan ini memang bidangnya Hud-hud. Gak banyak korban kalau Hud-hud yang dikirimkan. Coba kalau dikirim manusia, mungkin udah terjadi pertikaian gitu. Dan lebih lama waktunya, tapi Hud-hud bisa bergerak dengan cepat. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di situ juga terkandung pelajaran, jangan kita meremehkan siapapun. Hidayah itu bisa disampaikan Allah lewat siapapun. Makanya kalau ada orang yang kita tugaskan, jangan kita menganggap alah kowe ora iso apa-apa. Jangan. Kalau kita menugaskan seseorang, ya kita yakin semoga lewat orang ini nanti turun hidayah yang luar biasa. Misal kita punya santri, coba kamu pergi ke kampung sana, kamu ajari yang di kampung sana baca Al-Quran. Jangan ngomong, alah paling isone kowe ngajari wong alif ba ta sing melu wong piro. Paling berapa orang nanti yang belajar sama kamu. Jangan punya prasangka seperti itu, ini sudah su'dzon dan kesombongan yang luar biasa. Justru kita berprasangka baik, semoga lewat dia Allah datangkan hidayah yang luar biasa. Ya, semoga lewat dia Allah datangkan hidayah yang luar biasa. Nyatanya lewat Hud-hud itu pun turun hidayah yang luar biasa. Hanya seekor burung Hud-hud. Nah, ketika Balqis, seorang wanita yang cerdas, dapat surat yang bagus dan isinya sangat tegas seperti itu, apa yang dilakukannya? Dia kumpulkan pembesar-pembesar yang ada di sekitarnya dan disampaikan nilu suratnya. Coba beri saya masukan, apa yang harus saya lakukan? Nah, ternyata di ayat yang ke-32, Balqis berkata, Qalat ya ayyuhal mala'u aftuni fi amri ma kuntu qati'atan amran hatta tashhadun. Qalu nahnu ulu quwwatin wa ulu ba'sin shadid wal amru ilayki fanzuri madza ta'murin. Ayat 32, Balqis berkata, wahai para pembesar, berilah aku pertimbangan dalam perkaraku ini. Aku tidak pernah memutuskan suatu perkara sebelum kamu hadir dalam majelisku. Jadi kalau Balqis itu memutuskan perkara, semuanya ada. Sehingga apa yang dia putuskan itu dapat dukungan penuh. dapat dukungan, dukungan penuh. Dalam pemerintahan tuh harus begitu. Jangan sampai nanti dia buat statement, dia buat pernyataan, pernyataan itu enggak ada dukungan dari orang-orang sekitarnya. Maka nanti pelaksanaannya enggak mungkin bagus. Tapi kalau pernyataan didukung sama orang-orang sekitarnya, kuat tuh pernyataan tadi, pelaksanaannya juga akan berlangsung dengan bagus. Di sini juga bagus, pengen apa ya, musyawarah, minta pendapat. Nah coba kita lihat pendapat dari pembesar-pembesarnya Balqis dan pendapatnya Balqis, kira-kira mana yang lebih hebat. Saat itu para pembesar berkata, qalu nahnu ulu quwwati wa ulu ba'sin syadid. Wahai Balqis, sesungguhnya kita ini memiliki kekuatan dan keberanian yang luar biasa untuk berperang. Kita ini orang-orang kuat. Ya, kita ini orang-orang yang kuat, sangat kuat. Kalau memang disuruh nyerah ya jangan mau nyerah. Ayo, ajar aja sikat, ayo kita perang. Jangan khawatir, kami siap bela kamu. Enggak mungkin saya akan lari, akan mundur, enggak mungkin. Yuk, kita maju perang. Tetapi keputusan berada di tanganmu. Ya, ini coba nih para pembesarnya ya. Keputusan ada di tanganmu. Di sini menunjukkan yang namanya rakyat itu ya manut sama pemimpin. Yang namanya menteri ya makna manut sama presiden. Jangan kemudian mengatakan presiden perang. Kalau kamu enggak mau nurut omongan kami, kamu saya ganti. Ya, repot kalau begini. Ya repot begini. Diserahkan, kami berpendapat, yuk kita perang. Kita orang yang kuat. Kita orang kuat. Tapi ya terserah kamu loh. Kamu yang udah kita angkat jadi pimpinan, kamu ratunya, ya kamu yang megang kuasa. Kita tugasnya nurut. Nah, kita sama imam juga begitu dalam sholat. Ya, sama imam juga seperti itu. Orang udah diangkat jadi imam, ya kita manut sama imamnya. Imamnya suratnya pendek, ya pendek. Imamnya suratnya panjang, ya panjang. Kalau kita enggak kuat, ya silahkan mundur. Gitu aja kok, repot. Ya kan? Itu imam tuh dalam sholat suatu apa namanya bentuk pemerintahan yang kecil, sampel ya. Tapi ini justru pemerintahan yang besar tuh yang dalam sholat. Menurut manusia kan sampel kecil ini dalam sholat. Ya, dalam sholat ini yang suatu yang sangat besar. Imam tuh jangan semena-mena jadi imam. Jadi imam juga harus nanya sama yang diimami makmumnya. Ini kalau nanti kita sholat isyanya baca Al-Baqarah bagaimana? Imam sholat atau di dewi? Kata makmumnya seperti itu, ya nanya sama makmumnya, dilihat makmumnya seperti apa. Kalau ada orang tua, ada yang sakit, ada wanita, ada anak-anak, maka di situ imam harus bijaksana. Dicontohkan Nabi Muhammad SAW sendiri sholat, di tengah sholat dengar ada suara bayi yang nangis. Rasul menyegerakan sholatnya. Sholat Rasul itu dipersingkat. Setelah selesai ditanya sama sahabat, kok sholatnya cepat gak seperti biasanya Rasulullah? Kenapa? Saya mendengar suara bayi yang menangis. Saya kasihan, sayang pada ibunya. Nanti ibunya kan mikiri anaknya. Bil makna seperti itu. Coba bijaksananya Rasulullah SAW sebagai pemimpin di dalam sholat. Nah sekarang kadang kita temukan imam-imam yang gak bijaksana. Sudah tahu makmumnya itu mayoritas di Indonesia ini madhabnya itu adalah madhab Syafi'i. Lah kok tambah dikentil ke Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bismillahnya gak dibaca. Pokoknya saya gak pakai bismillah, saya mau Alhamdulillah gitu aja kan. Gak lihat nih kondisi makmumnya. Ya bacalah bismillah, apa atau kurangnya baca bismillah. Kalau baca bismillah apakah berdosa? Kan gak berdosa. Bismillahnya dibaca, makmumnya senang sehingga jamaahnya akan bertambah. Ini jamaah bisa berjalan dengan bagus, dengan baik. Kemudian jadi imam juga jangan semena-mena. Saya pokoknya ini hafal Al-Quran, jadi saya mau baca nanti suratnya panjang-panjang. Kamu kalau enggak kuat silahkan jangan jadi makmum saya lah. Ini repot kalau begini. Ya namanya imam tuh yura'il makmum. Imam harus memperhatikan kondisi makmum. Kecuali kalau udah sepakat, makmum kita hari ini mau sholat isyaknya satu juz ya. Makmum mengatakan, imam satu juz kependekan, kalau bisa satu juz perempat. Nah ini cakep kalau begitu. Ya, ternyata ini imam sama makmum sama-sama ustadz pada-pada hafal Al-Quran dan mereka tinggalnya di pesantren. Nah itu urusannya berbeda. Kita kembali kepada Ratu Balqis. Qalu, wahai nahnu ulu quwwatin wa ulu ba'sin syadid. Kita ini orang-orang yang sangat kuat dan sangat perkasa kalau diajak perang. Jangan khawatir, tapi perkara ini kami serahkan kepadamu, wahai Balqis. Apa jawaban Balqis? Qalat innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha waja'alu a'izzata ahliha dhillah wa kadhalika yaf'alun wa inni mursilatun ilaihim bihadiyatin fanadhiratun bima yarji'ul mursalun. Coba lihat. Ternyata Balqis itu lebih bijaksana. Makanya beliau diangkat jadi pimpinan. Jadi pemimpin itu jangan gerusa-gerusu. Pokoknya saya punya bala tentara yang banyak, saya kuat, sikat. Enggak begitu. Harus memikirkan keselamatan masyarakatnya, memikirkan apa yang dipimpinnya. Makanya Balqis saat itu nanya, berkata kepada yang diikuti apa pembesar-pembesar tersebut, beliau sampaikan pendapatnya. Innal muluk, biasanya raja ya, biasanya raja-raja itu kalau menaklukkan suatu negeri, ini kalau sampai kita perang, ya kalau menang. Kalau kita kalah, ini mikirin coba, ya kalau kita menang. Kalau kita kalah, kalau kita kalah, biasanya raja itu kalau menaklukkan suatu negeri, mereka tentu membinasakannya, pasti dihancurkan. Yang laki dibunuh, nanti yang perempuan dijadikan budak, tawanannya dijadikan budak, bangunan-bangunannya akan dihancurkan. Biasanya seperti itu. Dan menjadikan penduduknya yang mulia jadi hina, yang mulia dijadikan hina, jadikan budak semua. Emang biasanya demikian. Dan demikian yang akan mereka perbuat kalau sampai kita kan yang terbaik. Coba lihat, kalau kita berperang bukan pilihan yang terbaik. Betapa cerdasnya Balqis. Ini seorang wanita jadi ratu. Ya memang biasanya wanita itu pakai perasaan atau pakai akal? Kalau dalam apa namanya, banyak cerita yang kita dengar, wanita itu 90% pakai perasaan, 10% pakai akal atau logika. Kalau bahasa plesetan saya, cuman plesetan, ini guyon tuh ya. Makanya banyak wanita itu berperasaan tapi gak punya akal. Plesetan dalam arti bukan gak punya akal, gak berakal, bukan. Arti akalnya sering gak dipakai, yang dipakai cuman emosinya, perasaannya. Kalau pria 90% itu pakai akal, perasaannya 10%. Makanya pelesetan saya sering ngomong, banyak pria itu berakal tapi gak punya perasaan. Ya, biasanya seperti itu. Tapi dalam kasus ini, Balqis yang mimpin sekian banyak pria, pria-pria yang dipimpin Balqis ini ngikuti emosinya. Ngikuti emosinya. Emosinya, mungkin orang kuat. Siapa itu Sulaiman? Berani-berani dia mengatakan, datang menyerah gitu kan. Udah kita perang aja. Ini nuruti emosi. Nah kok Balqisnya yang punya apa perasaan kuat justru bisa menekan perasaannya pakai logikanya dan mengatakan jangan dulu. Ini kita kalau sampai kalah perang nanti kita akan diperbudak. Biasanya begitu raja-raja kalau masuk ke suatu negeri kita akan dihancurkan, akan dibinasakan. Makanya kita coba satu strategi dulu. Satu strategi kita coba. Apakah strateginya? Wa inni mursilatun ilaihim. Coba nih, langsung Balqis putuskan. Udah kalau begitu saya akan mengirim utusan kepada mereka. Saya kirim utusan kepada mereka dengan membawa hadiah. Ya, dengan bawa hadiah dan aku akan menunggu apa yang akan dibawa kembali oleh para utusan itu. Coba kita kasih duit dulu, kasih fulus, kasih hadiah. Kalau udah tenang dengan hadiah, udah selesai. Selama masih bisa diselesaikan dengan duit, aman, enggak perlu terjadi pertempuran. Dah, penting damai. Ini cara yang diterapkan sama Balqis. Dilihat nih Nabi Sulaiman bisa dibeli enggak dengan harta. Artinya Balqis berpikir biasanya uang itu menyelesaikan masalah dan sampai sekarang memang biasanya uang menyelesaikan masalah. Makanya jenengan kalau ada ruwet-ruwet kasih uang dulu, kalau beres udah selesai itu kan. Maksudnya uang yang halal ya, dikasih santunan. Memang kan banyak menyelesaikan masalah itu. Dikasih hadiah itu. Sehingga dalam sebuah hadis disebutkan tahadau tahabbu. Hendaknya kalian saling memberi hadiah, nanti kalian akan saling mencintai. Sering memberi hadiah itu mempererat hubungan. Ya, mempererat hubungan. Nanti kalau udah dikasih hadiah kemudian lunak hati Nabi Sulaiman, maka akan terjadi diplomasi yang bagus antara dua kerajaan ini kan. Yang satu enggak direndahkan, tidak dihinakan, tapi terjadi kerjasama yang baik. Artinya Balqis ingin mengasih sinyalmen di situ, ngasih aba-aba, rambu-rambu, saya enggak bermusuhan dengan dirimu. Saya ngasih hadiah, berarti saya ini berteman sama kamu. Yuk kita temanan saja. Ya, kita temanan saja, enggak usah pakai perang, enggak usah pakai perang-perang. Ini menunjukkan Balqis adalah seorang wanita yang cerdas. Nah, wanita yang begini pantas jadi istrinya seorang Nabi. Wanita yang begini ini pantas jadi istrinya seorang aulia wassolihin. Ini memang dibutuhkan wanita-wanita yang cerdas, yang bisa menjadi penasehat, yang bisa memberikan masukan dan lain sebagainya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mas Arul, 40 menit sudah saya bicara kurang lebih. Ya. 42 menit, masih ada 8 menit. Ya. Apa yang terjadi? Ayat yang ke-36. Falamma jaa Sulaiman qala atumiddunani bimalin fama atani Allahu khairum mimma ataakum bal antum bihadiyatikum tafrahun. Nabi Sulaiman itu kan ya, sugih rame. Kayanya luar biasa. Nabi yang dikenal sugih kaya kan Nabi Sulaiman. Makanya kan banyak ini umat Islam pengen jadi yang seperti siapa? Ya Allah, beri kekayaan seperti Nabi Sulaiman. Boleh kaya seperti Nabi Sulaiman, tapi hatinya kayak Nabi Sulaiman, bisa enggak? Hah? Nabi Sulaiman tuh kaya raya, tapi enggak ada kekayaan itu dalam hatinya sama sekali. Kekayaan itu ada di luar hati. Enggak ada dalam hati. Lah orang sekarang jangankan kaya, lah orang miskin aja uangnya ada dalam hati kok. Melarat iki duit dipikir ning atine kok. Sampeyan so, duit itu. Uang enggak punya aja itu uang ada dalam hati. Lah kalau duitnya banyak, semakin banyak dalam hatinya. Makanya kalau pengen jadi orang yang sukses, merdekakan hati dari uang dulu. Dari harta. Kalau hatinya udah merdeka dari harta, lah itu namanya manusia beneran. Kalau hatinya masih diperbudak oleh harta, oleh pikiran-pikiran takut kehilangan, takut miskin, takut gak punya, besok makan apa, lusa bagaimana, tahun depan terus bagaimana, nanti terus gimana, nanti masih mikir begitu, padahal orang duwe mikirin kayak ngono, ini medeni, nanti kalau punya lebih parah lagi. Nanti kalau saya keluarkan, nanti kelong uang saya. Oh nanti terus masa depan anak saya bagaimana, padahal ditayo turah. Ya uangnya, banyak uangnya sebetulnya. Ini, falamma jaa Sulaiman qala, ketika utusan itu sampai kepada Nabi Sulaiman, Nabi Sulaiman berkata, apakah kamu akan beri harta kepadaku? Kamu mau nyogok saya? Mau ngasih saya harta, mau nyogok saya? Ini menunjukkan Nabi Sulaiman itu, aku ki duit turah-turah. Urusannya ini bukan urusan duit. Ya, urusannya bukan urusan duit. Makanya, ulama itu harus bisa jadi ulama yang tidak butuh duit kepada umaro. Nah ini agak susah ini. Ya, ulama itu harus bisa jadi ulama yang tidak butuh duit kepada umaro, tidak butuh duit kepada partai politik, tidak butuh duit pada tokoh politik. Enggak. Kalau dikasih diterima enggak apa-apa. Dikasih loh ya, tapi enggak butuh. Beda. Tahu bedanya kan? Dikasih misalnya sama seorang pejabat, dikasih sumbangan, ya terima, tapi jangan butuh. Artinya kalau pejabat itu ngomong macam-macam, oh ya gak bisa, oh tidak, sikap saya seperti ini, yang kira gelem gowonan bali duitnya, orang butuh, kira-kira mampu gak? Kayak 1M gak nurut, bisa gak kira-kira ya? Ini 2M gitu ya, terus gak nurut sama pejabat tadi, kira-kira bisa gak? Gowonan bali aku ora butuh, bisa ngomong begitu? Angel ya, susah ini, yang gitu gak mudah. Nah ini Nabi Sulaiman, Balqis ngasih hadiah ya bukan kecil loh, ini Balqis. Ini hadiahnya luar biasa. Tapi karena beliau seorang Nabi yang benar, Rasul yang benar, dan Raja yang benar, beliau katakan, kamu mau ngasih uang sama saya? Ya, mau ngasih uang kepada saya, harta kepada saya, hadiah kepada saya. Di situ Nabi Sulaiman berkata, apa yang Allah berikan kepadaku lebih baik dari apa yang Allah berikan kepadamu. Apa yang Allah berikan kepadaku itu jauh lebih baik dari apa yang Allah berikan kepadamu. Ini harta yang kamu miliki ya dari Allah, yang saya miliki juga dari Allah. Tapi yang buat saya dari Allah lebih baik daripada yang diperuntukkan kepadamu. Nah, ini Nabi Sulaiman menunjukkan apa? Kuyaki simbok duweni yang kamu punya itu ya bukan dari siapa-siapa, itu dari Allah. Lagi-lagi Nabi Sulaiman ngajari ilmu tauhid, hartamu itu dari Allah. Utuh tukos rengenge. Ya bukan dari matahari, itu dari Allah. Yang ngasih harta saya juga Allah. Pertanyaan, saat orang punya harta, dia merasa yang ngasih Allah atau kerjanya? Oh saya ini dapat duit, saya kerja keras lah. Kamu males gak dapat duit, ini kurang ajar nih. Ini harus istighfar banyak. Emangnya sergapnya dia bisa mendatangkan duit? Kerja keras tuh bisa mendatangkan duit? Gak bisa sama sekali. Emangnya menganggur itu bisa menghalangi datangnya duit? Ya enggak. Yang ngasih uang itu adalah Allah. yang menahan seorang dari dapat harta juga Allah. Yang namanya kerja keras itu untuk apa ya, sarana saja, dan sarana itu bukan menghakimi pasti dapat, kan enggak seperti itu kan? Enggak. Sarana itu dijalankan sebagai syariat, dapat pahala kalau kita ngikuti sarananya. Kalau enggak mau kerja malas-malesan ya enggak dapat pahala. Yang mau kerja keras, cara yang benar, dia dapat pahala. Masalah hasilnya itu urusannya Allah, karena yang bisa ngasih adalah Allah. Di situ lagi-lagi Nabi Sulaiman mengajarkan, yang ngasih saya ini adalah Allah. Nah, kita sekarang menyadari yang ngasih Allah atau kerja kita? Coba direnungkan. Ini kita ini dapat duit, kita merasa karena kerja kita atau karena dikasih Allah? Dan ketika kita kerja, kita mengharapkan dapat dari Allah atau mengharapkan dapat dari buyer? Nah, pergi ke pasar itu mengharapkan dapat dari pembeli atau dapat dari Allah? Kebanyakan orang nih loh ya. Allahnya diingat atau lupa? Lupa. Ya kan? Tapi kalau sudah duitnya hilang, ingat sama siapa? Baru ingat sama Allah kalau duitnya hilang. Kalau dapat duit, Allahnya hilang atau enggak hilang? Dapat duit, Allahnya hilang. Ini kebanyakan manusia seperti itu. Bal antum bihadiyatikum tafrahun. Lah, kalian ini bawa hadiah yang besar menurut kalian, tapi ini kecil menurutku. Lah, kok kalian sudah merasa bangga, senang? Wah, ini saya bawa hadiah ini. Ini kalau ada orang mau nyogok kemudian dimentahkan seperti itu, diwolehkan seperti itu, kira-kira remuk enggak itu ya? Waduh, gagal total. Gagal total. Nah, ulama-ulama dulu tuh bisa begitu. Didatangi siapapun pejabat yang mau nyogok macam-macam, itu ya enggak terpengaruh sama sekali. Enggak, ngelirik aja enggak. Ya ngelirik aja tidak. Jadi wibawanya ilmu ini ada. Nah, zaman sekarang tuh wibawanya ilmu susah. Banyak ilmu itu enggak ada wibawanya. Kenapa? Karena orang-orang yang berilmu tunduk kepada orang-orang yang berharta. Ya, tunduk kepada orang yang berharta. Nikmatnya iman itu akan dicabut dari diri seseorang yang dia itu memuliakan orang kaya karena kekayaannya. Jadi orang yang punya iman, yang punya ilmu, kalau dia memuliakan orang kaya karena kekayaannya, mengharapkan kekayaannya tadi, maka nikmat ibadahnya akan dicabut sama Allah Ta'ala. Bahaya atau enggak bahaya? Bahaya. Nah, kalau dia memang memuliakan orang kaya bukan karena kekayaannya, ya karena muslimnya, karena pengen memuliakan muslim, karena pengen memuliakan hamba Allah, karena pengen memuliakan sama manusia. Alasannya harus itu, bukan karena kekayaannya, bukan. Nah, tapi zaman sekarang yang terjadi begitu atau begitu? Begitu. Ini yang dalam Maulid Simtu Duror jarang diamalkan. Idza da'ahul miskinu ajabahu ijabatan mu'ajjalah. Idza da'ahul miskinu ajabahu ijabatan mu'ajjalah. Nabi Muhammad SAW kalau diundang orang miskin, itu segera mendatangi undangan orang miskin tersebut dan mendatanginya dengan cepat-cepat. Enggak mau terlambat kalau yang undang orang miskin. Sekarang kuali, kalau undangan dari orang kaya belum jamnya udah datang, kalau yang undang orang miskin ora teko ya ora bobo. Ini kan terbalik ya, terbalik. Nah, Nabi Sulaiman alaihissalam itu pengen nunjukkan ya, aku ora butuh. Pemimpin yang besar begitu. Nah, negara kita ini seharusnya begitu. Nanti ya entah kapan harus bisa begitu. Seno, tidak ya tidak. Duit kita kaya. Lah sekarang kita kaya atau enggak kaya? Jane yo kaya, sugih, tapi kok dadi melarat ning ngopo? Berkahnya itu hilang. Lah kenapa berkahnya hilang? Ya karena kita-kita, jangan ngomong yang lain. Karena kita-kitanya ini ibadahnya ya masih enggak karu-karuan, maksiatnya ya turah-turah. Ya karena kitanya ini yang menyebabkan kemudian keberkahan di negeri ini sedikit demi sedikit atau banyak demi banyak ini. Bukan sedikit demi sedikit nih, banyak demi banyak dicabut barokahnya. Sehingga kekayaan luar biasa tapi tidak bisa menikmati. Dan suatu saat semoga insya Allah kalau ada yang mau macam-macam sama negeri ini, kita bisa ngomong duit ora butuh. Ya, kita kaya. Jangan bawa iming-iming dengan pinjaman macam-macam, tidak butuh pinjaman karena saya turah-turah uang. Kira-kira kapan bangsa kita bisa seperti itu? Bisa enggak Mas? Seharusnya bisa. Seharusnya bisa. Ya kan? Dulu pernah bisa, masa sekarang jadi enggak bisa. Seharusnya sekarang bisa, lebih bisa. Tergantung kitanya. Bukan karena pinternya kita, imannya. Imannya, ibadahnya. Orang pinter turah di negeri ini. Nah, orang yang beriman, benar-benar beriman ini yang sekarang semakin langka. Yang ibadahnya semakin hebat, ini yang semakin langka. Nah, insya Allah kita bisa memulai dengan perbaiki diri kita sendiri. Amin Allahumma amin. Insyaallah nanti kita lanjutkan pada hari yang akan datang. Insyaallah kita panjang umur ya. Insyaallah. Hadirin dimuliakan Allah, para pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita udah berbincang-bincang kurang lebih 52 menit atau berapa Mas Seto? Kurang lebih 52 menit. Oh, sengaja saya durasinya saya batasi segitu biar nanti yang apa namanya download dari YouTube itu tidak terlampau lama dan tidak terlampau berat. Kalau yang MP3 juga biar bisa ringan ya, enggak terlampau berat. Ini kajiannya kan bersambung. Ada beberapa poin yang pengen saya garis bawahi sebelum kita akhiri majelis ini. Satu, jangan meremehkan makhluk Allah, sekecil apapun makhluk itu. Dalam berdakwah ya, hidayah itu bisa datang lewat manapun dan lewat siapapun. Jadi kalau kita ini mau dakwah, jangan menganggap apa bisa saya membuat orang itu sadar. Kita gak bisa buat orang itu sadar. Sehebat apapun, sepintar apapun, kita yang bisa buat sadar adalah Allah. Makanya walaupun kita ini bodoh, kalau niat kita ini kuat, semoga nanti hidayah itu bisa datang lewat kita. Dan jadilah kita burung hudhud yang apa ya, semangat untuk menebarkan tauhid ini kemana-mana, menyebarkan hidayah kemana-mana, sehingga cari nih mana yang belum beres, di mana didatangi, didakwahi. Ya, didatangi, didakwahi. Kalau menurut akal logika, mana bisa tanpa pertempuran ini Balqis akan tunduk, kemudian akan masuk Islam dan lain sebagainya. Mana bisa? Kalau mikir, makanya jangan kebanyakan mikir, maka kerja saja. Jangan apa, no action, talk only. Gak ada kerja, tapi cuma ngomong doang. Jangan seperti itu. Tapi kita jadi orang yang kerja, ngomongnya gak usah banyak, banyak kerjanya yang banyak. Coba dilakukan, didakwahi dengan kemampuan kita. Siapa tahu nanti turun hidayah berkat apa namanya ucapan-ucapan kita yang tidak dianggap sama orang lain, tapi Allah lewat ucapan itu turunkan hidayah. Itu udah sering terjadi kan? Sering terjadi yang seperti itu. Mungkin jenengan nggak pernah nyangka ngobrol-ngobrol sama orang ya, jenengan bilang ini kiai saya lagi bangun apa pesantren, alhamdulillah, insyaallah doakan ya semoga pembangunannya cepat selesai. Anda ngomong sambil lalu tiba-tiba orang tadi ngomong, oh kiainya lagi bangun pesantren ya, iya. Alhamdulillah saya lagi barusan jual rumah itu senilai 5 miliar. Dah, yang 1 miliar mau saya sumbangin yain jenengan. Kaget enggak jenengan? Gara-gara saya itu pesantren dapat sumbangan. Alhamdulillah, kan senangnya luar biasa. Itu bisa terjadi. Ya, itu bisa terjadi. Makanya yang semangat ngajak orang kebaikan, jangan memandang diri kita ini siapa. Ngajak orang ke majelis, ajak. Nabi Musa alaihissalam itu nawaitu pertamanya cuma cari api. Nabi Musa cari api ketika di Bukit Tursina kan lihat ada api di sana, mau cari api, mendatangi api. Biasanya kalau ada api ada orang makan ya, mau mengambil bekal sedikit. Ternyata nyampe di sana dapat wahyu, diangkat jadi rasul. Musa, lepas sandalmu, kamu di bukit apa namanya di lembah tua, ini lembah yang suci, lepas sandalmu, sungguhnya aku adalah Allah. Dapat wahyu padahal itu cuma mau cari api. Siapa tahu kita ini jadi pembawa hidayah yang besar, nomor satu untuk diri kita, keluarga kita, dan siapa tahu untuk orang lain. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, seorang pemimpin hendaknya mengajak bicara orang-orang yang dipimpin terdekatnya, diajak bicara meskipun dia udah punya pandangan. Balqis itu kan udah punya pandangan, pandangannya Balqis no war, gak ada perang. Kita dialog dulu dengan Sulaiman, kirimkan hadiah dulu, itu udah punya, ada dalam benaknya. Tapi beliau pengen ngajak ngomong yang lain. Ketika yang lain menyampaikan pendapat dan pendapatnya itu gak sesuai dengan apa yang dimau Balqis, ya Balqis katakan, ini alasannya begini loh. Ya nanti kalau kalian apa namanya ngajak perang, nanti terjadi seperti ini dan seperti ini. Diajak tukar pikiran dulu. Itu pemimpin yang begini nanti akan dapat dukungan yang kuat dari yang dipimpin. Nah ini termasuk manajemen kepemimpinan dalam Islam ini, dalam kisah Nabi Sulaiman dan Ratu Balqis itu luar biasa banyak dibahas. Tapi kadang kita umat Islam gak mikir ya. Ini Al-Quran udah ngasih cerita yang luar biasa indahnya, gimana caranya kita jadi pemimpin yang bijaksana. Kemudian kita lihat Balqis selalu mengedepankan perdamaian daripada pertempuran.